Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafidh Amirul Mu'minin fil Hadith Abu Abdullah Muhammad ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الصحيح كتاب الصوم باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان باب أجود ما كان النبي Ajwad, lebih berderma. Lebih banyak mengamalkan kebajikan. Pada Nabi kita Muhammad SAW, yakunu fi Ramadan, itu ketika bulan Ramadan. Dari kata-kata ajwad, isim tafdhil menunjukkan bahwasanya ketika Ramadan adalah puncak al-jud, puncak kedermawanan, puncak kebajikan-kebajikan yang dikerjakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya fi judin, sepanjang hidupnya dalam kebajikan, dalam kedermawanan. Setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya, setiap tahunnya, sepanjang hayat. Al-jud ini tadi lebih banyak, lebih berkualitas, ditingkatkan pada momen-momen tertentu, pada waktu-waktu yang mulia atau di tempat-tempat yang mulia atau kedua-duanya. Puncaknya ketika Ramadan. Jadi al-jud, kebajikan, kebaikan, derma, dermawan setiap hari. Naik ketika waktu tertentu yang mulia, naik di tempat-tempat yang mulia, dan puncaknya ketika Ramadan. Barakallahu fikum. Ini adalah kondisi sempurna seorang insan dalam mengerjakan kebajikan, dalam mengamalkan sebuah perkara kebaikan. Istiqamah di atasnya dan bahkan semakin menanjak, semakin ditingkatkan di momen waktu tertentu atau tempat tertentu atau dua-duanya yang mulia. Barakallahu fikum. Ada yang di bawahnya lagi ialah al-jud, kebaikan-kebaikan, derma-derma dia, kebajikan-kebajikan dia kelihatan dan muncul ketika Ramadan. Ketika Ramadan saja. Ketika Ramadan meningkat imannya, meningkat takwanya, meningkat amal solehnya, meningkat ibadahnya selama Ramadan. Barakallahu fikum. Di bulan-bulan yang lainnya naik turun. Ini bagus, tapi tidak sempurna. Ada tabaqah yang berikutnya lagi. Barakallahu fikum. Al-jud, kebaikan-kebaikan dia muncul tapi standar biasa juga selama Ramadan. Dan hanya Ramadan saja, di luar Ramadan tidak. Ini tingkat yang lebih rendah lagi. Yang paling parah ialah dalam semua kondisi, di semua tempat, di semua waktu, sama bagi dia. Sama-sama tidak ada peningkatan iman dan takwa, enggak ada peningkatan kebajikan amal soleh, enggak ada peningkatan kebaikan. Ini yang paling jelek, yang paling merugi, fallahul musta'an. Barakallahu fikum. Umumnya orang ketika Ramadan itu terpicu punya semangat mengerjakan amal kebajikan. Ketika Ramadan. Itu umum. Nah, al-jud di sini bertingkat-tingkat. Ada yang maksimal, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Ada yang tidak sama sekali. Orang-orang yang memang jelek, ahlul fisq, ahlul fujur, ahlul maksiyah, tidak. Barakallahu fikum. Tapi yang menjadi pembahasan di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Ini perjuangan seorang muslim dalam kehidupannya. Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh. Al-jud, kebajikan beliau sepanjang masa. Derma beliau sepanjang masa. Amal soleh, kebaikan beliau sepanjang masa, sepanjang hayat. Tapi selalu semakin meningkat di waktu tertentu yang mulia atau tempat tertentu yang mulia atau dua-duanya dan puncaknya ketika Ramadan. Dan lebih puncak lagi ketika 10 malam yang terakhir dan lebih puncak lagi pada malam Qadar. Ini tabaqah yang paling tinggi, tabaqah yang sempurna. Barakallahu fikum. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menggapai yang tertinggi dalam semua hal. Maka jangan semata-mata Ramadan kebaikannya, tapi berjuanglah untuk baik, berbuat baik, meningkat kebaikannya sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang hayat. Tingkatkan pada momen tertentu yang mulia, waktu atau tempat, dan maksimalkan ketika Ramadan. Barakallahu fikum. Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقار البصري قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري تقريبا الزهراء إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنها قال بوصل ابن عباس وعبد الله بن عباس semoga Allah meridhai keduanya berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ajwadan nasi bil khair. Kata-kata ini. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berderma mengamalkan kebajikan dengan semua kebaikan-kebaikan. Orang yang paling ajwad, yang paling jud. Ini di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain, ini keadaan beliau. Ajwadun nas, orang yang paling jud. Al-jud dimaknakan dengan dermawan. Al-karam bilmal. Dermawan. Al-jud juga dimaknakan dengan semua amal kebajikan. Amal soleh. Sehingga beliau adalah orang yang paling derma, orang yang paling banyak amal kebajikannya. Ini sepanjang hayatnya. Belum mengatakan setelah itu kata Ibn Abbas, wakana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ini ketika Ramadan. Dan dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam paling jud, ya, paling derma, paling mengerjakan amal kebajikan ketika Ramadan. Itu mencapai puncaknya gitu. Jadi startnya sudah dari mulai satu Syawal itu. Ya. Startnya sudah menjadi orang yang paling ajwad. Yang paling berderma, yang paling banyak baktinya, yang paling banyak kebajikannya, terus. Ajwad. Terbaik, terbaik, terbaik. Ketika masuk Ramadan, dipuncakkan lagi. Ajwad dan mayakun. Paling jutnya, paling dermawannya, paling baktinya, paling banyak kebajikannya, ketika Ramadan. Ya, kata. Itu kondisi yang paling puncak, paling sempurna pada seorang hamba. Itu yang dicontohkan beliau SAW. Dan muslimin, terutama salafiyin, harus seperti itu keadaannya. Perjuangan sepanjang hayat. Qala hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril AS berjumpa dengan beliau. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi ramadhan hatta yansalikh. Dan dahulu Jibril alaihi salam yalqahu, berjumpa dan menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulla lailatin, setiap malam, fi ramadhan, selama ramadhan, hatta yansalikha, hingga ramadhan usai. Insilah itu pergi. Meninggalkan, menanggalkan. Itu insilah. Insalah syahr, bulannya telah usai. Setiap malam, sampai Ramadan selesai. Ya aridu alaihi nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Quran. Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam memaparkan kepada Jibril al-Quran al-Karim. Namanya ard. Rasul yang membaca, Jibril yang menyimak. Barakallahu fikum. Qala fa'idha laqiyahu Jibrilu alaihi salam. Dan apabila Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, kana ajwada bil khair min rihl mursalah. Dan apabila Jibril alaihi salam menjumpai beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ajwada bil khair, lebih derma lagi, lebih bakti lagi dengan semua kebaikan-kebaikan, lebih daripada angin yang kencang berhembus. Arihul mursalah, angin kencang berhembus, dibahasakan dengan rihur rahmah. Angin rahmat. Arihul mursalah, itu angin rahmat yang Allah kirimkan untuk menurunkan hujan. Ghaith. Hujan yang bermanfaat. Al-ghaith ini, hujan yang manfaat, sabab di mana bumi-bumi yang terkena hujan tadi menjadi subur. Bumi yang subur tambah subur, bumi yang gersang menjadi hijau, menjadi subur. Artinya apa? Rihul mursalah, angin kencang yang membawa hujan manfaat ini, ya'ummu khairuh wa birruh. Kebaikan-kebaikan angin dan hujan tadi merata, gitu. Dirasakan oleh semua permukaan bumi. Baik permukaan buminya gersang menjadi hijau, atau permukaan buminya hijau semakin indah. Itu namanya rihul mursalah. Kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dermanya beliau, kebaikan beliau, baktinya beliau, kebajikan beliau, itu disamakan dengan rihul mursalah. Dari sisi yang pertama, al-syumul wal-umum, merata. Merata. Dirasakan oleh orang-orang yang fakir, zawil hajah. Merata. Dirasakan oleh yang miskin-miskin, yang fakir-fakir, mendapatkan dermanya beliau. Juga dirasakan oleh orang yang kecukupan, agniya, aksia, juga mendapatkan kebaikan dan kebajikan beliau. Merata. Yang kedua, kencangnya, derasnya. Ya, rihul mursalah, itu angin yang bertiup kencang, berhembus kencang. Kebajikan beliau lebih kencang lagi. manfaatnya lebih umum lagi, lebih merata lagi. Derasnya, kencangnya lebih kencang, lebih deras dibandingkan dengan Ar-Rihul Mursalah. Itu namanya Dharbul Masal, membuat permisalan atau tasbih, penyerupaan untuk Taqribul Fahm. Untuk mendekatkan pada pemahaman. Kamu bayangkan hujan, angin yang berhembus membawa hujan yang bermanfaat namanya ghaitsun. Ini hujan merata, menyirami permukaan bumi. Engkau melihat yang awalnya gersang, tandus, yang awalnya terbakar oleh api, gosong, menjadi hijau. Ya, jadi hijau, menjadi bagus. Antum perhatikan tempat-tempat yang sudah bagus menjadi semakin hijau, semakin indah. Hujan itu merata kemanfaatannya. Namanya ghaitsun. Ghaits itu mator yang nafik. Ya, merata, semuanya dapat. Tanah gersang, tanah tandus, tanah yang subur, semua dapat. Semua bermanfaat. Dan antum perhatikan, derasnya hujan. Deras. Anginnya berhembus, juga kencang. Seperti itulah kebaikan Nabi kita Muhammad SAW, kebajikan beliau, derma beliau selama Ramadan. Bahkan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Lebih derma, lebih bakti, lebih mengerjakan kebajikan, kemanfaatannya lebih merata, dirasakan semua umat, yang miskin, yang fakir, yang kaya, yang kecukupan, semua mendapatkannya. Dan banyak, deras, itu sudah penggaman yang luar biasa. Sehingga puncak kebajikan, puncak derma, puncak kebaikan, puncak amal soleh. Ketika Ramadan, barakallahu fikum. Wah, insyaAllah ya. Ini tentang siapa ini? Tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fadilah ini untuk beliau. Keutamanya beliau. Lalu disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada kaum muslimin. Fungsinya apa? At-ta'asi wal-iqtida bin Nabi SAW. Disampaikan oleh Ibnu Abbas sebagai upaya untuk supaya umat Islam, kaum muslimin, sepanjang masa, di semua tempat, meneladani beliau. Ya, menapaki jalankah beliau. Menjadikan beliau sebagai teladannya, sebagai uswah yang hasanah bagi dia. Artinya, untuk Ramadan, itu waktu yang tepat bagiku, bagi kaum muslimin, bagi umat Islam, untuk meningkatkan dermanya. Infaknya, sodakohnya, zakat malnya, zakat fitrahnya. Baik, infak-infak yang lain, yang fisabilillah, itu lebih ditingkatkan lagi. Kemudian amal-amal kebajikannya, amal kebaikannya, amal solehnya ditingkatkan semuanya. Mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Hakata. Waktu yang tepat, Ramadan. Cuma diingatkan di bagian awal hadis, itu bukan hanya semata-mata Ramadan. Tapi sepanjang hari, sepanjang pekan, Jumat, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang hayat, sepanjang masa, berjuanglah untuk menjadi hamba Allah yang jayyid, sahibul jud, derma dengan harta bendanya, mengerjakan amal bakti dengan amal solehnya sepanjang hidupnya. Dan tingkatkan ketika Ramadan. Barakallahu fikum. Kalau untuk di kalangan Ramadan, para shaimin, ya, orang-orang berpuasa ketika Ramadan, ada tabaqat as-sha'imin. Tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Ini bahas tadi. Tabaqat yang paling rendah ini, yang puasa, hakata puasa, karena adat, karena kebiasaan, sekedar puasa, enggak ada peningkatan iman dan takwa, ya sekedar menahan lapar, menahan haus, yang paling rendah. Yang dibawahnya lagi parah. La shaum wa la syai. naik lagi barakallahu fikum selama Ramadan, meningkat, sedikit meningkat dermanya, amal kebajikannya di awal Ramadan, di akhir Ramadan. Gitu ya. Tengah-tengahnya luar biasa bolongnya. Ngerti nggih? Baik, ada lagi yang menaik lagi, tabaqah yang ketiga yang lebih tinggi lagi. Ramadan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh dia. Zen, itu yang sangat dianjurkan ketika Ramadan. Tingkat yang paling tinggi adalah tabaqahnya para shaimin yang siam, yang qiyam sepanjang hayat. Siamnya sepanjang hayat, qiyamnya sepanjang hayat. Dan kapan fitrinya? Kapan di Idul Fitri? Inda mautih inda liqa'i rabbih, ketika dia wafat dan berjumpa dengan Rabb-nya Jalla wa'ala. Itu tabaqah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu disinggung oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif pada pembahasan Ramadan. Juga disinggung oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Majalis Syahr Ramadan. Dar pertabakat. Maka antum wahai talabatul ilm muslimin salafin al-sunnah, terutama yang ada di mahat-mahat ilmu, kesempatan bagi antum untuk menjadi sosok yang ajwadunnas, tempat yang cocok, lingkungan yang pas, dengan niatan yang bagus, manfaatkan ini untuk menjadi ajwadunnas, orang yang paling banyak dermanya, kebajikannya, amal baktinya, amal solehnya, meningkat ketakwaannya, dan tingkatkan ketika ada momen tertentu yang mulia. Dan kerahkan semua kemampuan ketika masuk Ramadan. Ya, ditingkatkan lagi ketika 10 hari yang terakhir Ramadan, dan paling puncaknya ketika malam qadar. Barakallahu fikum. Ini yang akan membuat seorang hamba menjadi hamba yang semakin beriman, semakin bertakwa, semakin mulia manzilah dia di sisi Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Nada wadah. Ketika mendapati ada seseorang yang pas Ramadan dermanya banyak, masya Allah, infaknya luar biasa, masya Allah, pasca Ramadan tidak kedengaran, jangan dibully, jangan suudzon. Apa itu? Sodaqah Ramadan tok. Sodaqahnya Ramadan saja. Mana yang lainnya? Jangan dibully. Sudah luar biasa dia berjuang sama Ramadan. Cuma dianjurkan sangat untuk meneruskannya pasca Ramadan. Barakallahu fikum. Lanjut. Apa cukup? Ada apa di situ? Di keranjang itu. Masya Allah.